Qala Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian berbuat najis. Meninggikan harga dalam keadaan tidak maksud untuk membelinya. Akan tetapi untuk memberikan kemudaratan kepada pembeli. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling marah. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jangan sebagian kalian menjual kepada penjualan sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. La yadzimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakhiruhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Jangan menzaliminya. Jangan mencelaknya. Jangan menghinakannya dan jangan meremehkannya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi salasa marrat. Dan Rasulullah mengisyaratkan, menunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. بحسب امرئ من الشر اي قرا اخاه المسلم Cukuplah seseorang itu dinyatakan jahat tatkala meremehkan menghina saudaranya semuslim قل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه Setiap Muslim haram bagi Muslim yang lainnya. Darahnya. Hartanya. Dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim. Hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini hadis yang memiliki manfaat yang sangat besar dan juga hadis yang berisi faedah-faedah yang sangat banyak. Di dalamnya memerintahkan supaya kita bersaudara antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan juga menyebutkan tentang pokok-pokok al-ukhuwah. Pokok-pokok terciptanya persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari sebab-sebab yang bisa menghilangkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, baik berupa hasad ataukah menipu, saling marah, saling memberakangi, saling mencela, menghina, meremehkan, dan yang lainnya, dari sebab-sebab yang bisa merusak ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan la tahasadu, janganlah kalian berbuat hasad. Para ulama mereka menyebutkan tentang makna daripada hasad. Al-hasadu tamanni zawalin ni'mah. Hasad merupakan keinginan, angan-angan, supaya hilangnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya. Ini merupakan hasad. Misal, seseorang melihat saudaranya, melihat temannya, mendapatkan kenikmatan atau keutamaan, kemudian dia berangan-angan, berharap nikmat yang ada pada saudara yang tersebut hilang, maka ini merupakan hasad. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau menyebutkan definisi tentang hasad, penyakit yang besar yang mungkin hampir jarang seorang hamba selamat dari penyakit tersebut. Ya. Yang kita bacakan tadi, la tahasadu, janganlah kalian bersikap hasad, iri, dengki. Nah, di antara hikmah diharamkannya hasad, dikarenakan hasad ini suatu bentuk menyanggah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat hasad secara tidak langsung, dia tidak senang dan tidak menerima terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Orang yang berbuat hasad secara tidak langsung, seakan-akan dia mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau berikan nikmat dan itu kepada si fulan? Kenapa si fulan diberikan nikmat berupa kedudukan, diberikan nikmat berupa harta, berupa ilmu, dan yang lainnya? Dan kenapa engkau tidak berikan nikmat-nikmat tersebut kepadaku? Nyuruh yang hasad seakan-akan mengucapkan demikian. Lisan halnya. Walaupun tidak terucap, tapi seakan-akan dengan perbuatannya tersebut, dia mengucapkan demikian. Saudaranya diberikan kelebihan berupa ilmu, dia benci. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa si fulan diberikan ilmu, sedangkan saya tidak diberikan ilmu. Saudaranya diberikan harta, diberikan kedudukan, kemudian dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Seakan-akan dia mengucapkan dengan lisan halnya, ya Allah, kenapa si fulan diberikan harta? Kenapa si fulan diberikan kedudukan? Sedangkan aku tidak diberi harta, tidak diberi kedudukan. Orang yang hasad, setelah dia langsung dia menyanggah dan tidak menerima apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi saudaranya, bagi temannya. Nah, hasad bermacam-macam keadaannya. Di antara orang yang hasad, ada yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasadinya dengan menganiayanya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Setelah dia berusaha menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, dia berusaha untuk memindahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada dirinya. Ini adalah bentuk orang yang hasad. Saudaranya, temannya punya harta. Dia berusaha supaya harta tersebut lenyap dari saudaranya. Baik dengan cara merampoknya, menipunya, atau lain sebagainya. Kemudian berikutnya dia berusaha supaya harta yang ada pada saudara tersebut berpindah kepada dirinya. Nah, dengan hasad, seseorang bisa membunuh. Dengan hasad, seseorang bisa berbuat zalim kepada yang lainnya. Ada juga di antara bentuk hasad, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang dihasadinya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, akan tapi dia tidak berusaha untuk memindahkan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Yang jelas temannya, saudaranya tidak boleh mendapatkan kenikmatan ini. Nah, benci. Dan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Ada juga di antara orang yang hasad, dia benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, akan tapi dia tidak mengamalkan dan tidak melaksanakan perkara-perkara yang merupakan tuntutan, konsekuensi dari sifat hasadnya. Tidak berusaha untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Hanya merasa dongkol saja dalam hatinya. Hanya merasa benci saja. Tidak berusaha untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ini diantara bentuk-bentuk hasad. Orang yang ketiga ini, nah, ada yang terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Setiap saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia benci, tidak senang, tidak suka. Ada juga yang dia berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Berusaha untuk menghilangkan sifat hasad tersebut. Maka bagi orang yang berusaha untuk menghilangkannya, ya, tidak bermudarat keadaan tersebut kepadanya. Nah, dikarenakan tadi kita sebutkan, sedikit sekali orang yang selamat dari sifat hasad. Dikarenakan pada asal sifat manusia itu tidak mau ada orang yang melebihi dirinya. Nah, sehingga kalau seandainya ada perasaan tersebut pada diri kita, melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan itu, tiba-tiba ada rasa benci, ada rasa tidak senang, maka hendaklah kita berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Menghilangkan sifat hasad, jangan diikuti. Bagaimana cara menghilangkannya? Di antaranya dengan berbuat baik kepada yang dihasadi. Kalau sudah ada bibit-bibit seperti tadi, kenapa ini benci? Tidak senang. Temannya mendapatkan harta kok tidak senang dirinya. Ini ada bibit-bibit hasad. Segera obati. Di antaranya dengan berbuat baik kepada yang dihasadinya. Dengan menampakkan keutamaan-keutamaan orang yang dihasadinya di hadapan yang lainnya. Jadi lawan. jangan diikuti. Kalau diikuti biasanya kalau kita hasad kepada seorang, inginnya menjatuhkan orang yang dihasadinya dengan menjelek-jelekannya, dengan menghinanya di hadapan orang lain, menggibahinya di hadapan orang lain. Maka untuk menghilangkan hasad tersebut, dilawan. Dengan cara apa diantaranya tadi? Dengan berbuat baik kepada yang dihasadinya, menampakkan kebaikan-kebaikan orang yang dihasadinya di hadapan yang lainnya. Si fulan ini masya Allah akhlaknya bagus. Si fulan ini masya Allah semangat dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya dalam rangka melawan sifat hasad yang ada pada diri kita. Dan juga mendoakan kebaikan bagi orang yang dihasadinya. Terutama tatkala orang yang dihasadinya tidak mengetahuinya, kita berdoakan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan ini ya, diistiqomahkan, diberkahi hartanya, dan doa-doa kebaikannya lainnya. Maka yang semacam ini merupakan perbuatan yang terpuji dan menunjukkan keimanan yang kuat yang ada pada dirinya. Walaupun ada sifat iri, dengki, tidak senang, tapi dia berusaha tidak menampakkan sifat tersebut. Bahkan sebaliknya, dia melawan sifat tersebut. Nah, di mana hasad ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat ahlul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan dari ahlul kitab, mereka menginginkan, mereka senang kalau seandainya mereka bisa memurtadkan kalian, wahai kaum muslimin, setelah kalian beriman menjadi orang-orang kafir. Apa sebabnya? Kenapa mereka ahlu kitab senang untuk memurtadkan kaum muslimin menjadi orang-orang kafir? Sebab utamanya hasadan min indi anfusihim. Dikarenakan hasad yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah jelas, setelah nampak kebenaran kepada mereka. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, mereka berangan-angan. Mereka sangat senang sekali kalau seandainya kita kaum muslimin murtad dari agamanya. Padahal ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui bahwasanya Islam ini merupakan agama yang benar. Mereka mengetahui Islam agama yang benar. Tapi mereka senang kalau seandainya kita murtad dari agama kita. Nah, sehingga mereka Yahudi Nasrani berusaha untuk menebarkan subhat-subhat. Menebarkan subhat-subhat kepada kaum muslimin untuk menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab kenapa mereka melakukan itu semuanya? Disebabkan hasad yang ada pada mereka, yang membuat hitam hati mereka. Nah, Padahal mereka tahu agama Islam agama yang benar. Tapi mereka tidak mau kaum muslimin mendapatkan nikmat yang besar ini. Sehingga mereka berusaha supaya hilang nikmat yang besar ini kaum muslimin dengan berbagai macam cara supaya kaum muslimin murtad dari agamanya. Sebab utama sekali lagi hasad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya? Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu orang-orang Yahudi. Mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah berikan kepadanya berupa risalah dan yang lainnya. Dan mereka hasad kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keimanan yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara sebab kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu dengan benar, dengan jelas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman. Mereka mengetahui dengan pasti dalam kitab-kitab mereka disebutkan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pun menyaksikan ciri-ciri tersebut ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya adalah apa? Hasad. Mereka berbangga diri sebagai Bani Israel. Di masa sebelumnya, para nabi dari kalangan Bani Israel, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf, kemudian terus Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dari kalangan Bani Israel sebelumnya. Dan mereka berangan-angan nabi akhir zaman pun dari kalangan siapa? Bani Israel. Ternyata Allah takdirkan lain. Nabi akhir zaman, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan siapa? Bani Ismail. Anak keturunan Ismail. Sementara mereka mengharapkan nabi akhir zaman dari kalangan Bani Israel. Dikarenakan hasadnya mereka kepada Bani Ismail, kepada anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, membuat mereka tidak menerima kebenaran dalam keadaan mereka tahu itu adalah kebenaran. Saya lo katakan tadi, min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah nampak pada mereka kebenaran. Nah, mereka tahu Rasulullah itu benar. Nabi akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tahu dengan betul, tahu dengan benar bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka tidak menerima, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tadi sebab utamanya itu adalah hasad. Hasada min indi anfusihim. Nah, sebagaimana disebutkan Ibn Abbas dan Imam Mujahid dan yang lainnya, hasaduhu ala nubuwati wa ashabihi al-imani bih. Mereka hasad terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka hasad kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keimanan yang ada padanya. Nah, dan terus sampai sekarang ini orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka hasad kepada kaum muslimin. Mereka terus berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka terus berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin dari agamanya yang lurus. Nah, bahkan lebih daripada itu, dengan hasad bisa memutuskan ikatan yang sangat kuat. Nah, ikatan persaudaraan, seseorang bisa memutuskannya dikarenakan hasad yang ada padanya. Sebagaimana yang terjadi ketika zaman Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Hasadnya putra-putra Nabi Ya'qub alaihissalam kepada saudara mereka Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, hanya dikarenakan beda ibu. Nah, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai hasadnya mereka berencana, ya, hendak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam atau membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf tentang makar yang mereka lakukan kepada saudaranya sendiri dikarenakan hasad. Nah, begitupun hasad yang terjadi di antara dua anak Adam alaihissalam, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hasad saudara membunuh saudaranya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah dua anak Adam, وَسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Bacakanlah kepada mereka berita kisah tentang dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Tatkala keduanya mempersembahkan kurban, salah satu di antara keduanya terima kurbannya dan tidak terima dari yang lainnya. Yang tidak diterima mengatakan, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan tafsir ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Yaqulu ta'ala mubayyinan wa hima 'aqibatil baghi wal hasad wal dhulmi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka menjelaskan jeleknya akibat sifat menganiaya, akibat sifat hasad dan kezaliman. Ya. Dengan menceritakan kisah dua anak Adam. Nah, menurut pendapat jumhur, dua anak Adam tersebut namanya adalah Habil dan juga Qabil. Ya. Walaupun berselisih di antara para ulama tentang siapa nama tepatnya dua anak Adam tersebut. Tapi jumhur mengatakan Kedua anak Adam tersebut namanya Habil dan juga Qabil. Nah, bagaimana bisa terjadi pembunuhan? Yang satu membunuh saudaranya disebabkan hasad yang ada padanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya suatu nikmat dan Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya yang dia ikhlas dalam menunaikannya karena Allah Subhanahu wa taala, sementara saudaranya kurbannya tidak terima, dia merasa iri, merasa dengki kepada saudaranya hingga terjadi pembunuhan kepada saudaranya. Dan para ulama menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika itu untuk menikahkan putri-putrinya dengan anak-anak laki-lakinya dikarenakan keadaannya darurat ketika itu. Tidak ada yang lain kecuali anak-anak Adam. Nah, akhirnya mereka mengatakan di mana ketika itu biasanya lahir bayi kembar laki-laki dan perempuan. Dan ketika itu Nabi Adam alaihissalam menikahkan laki-laki dengan perempuan dari anaknya yang lahir tidak bersamaan. Misalnya sekarang si A dan si B, si A laki-laki, si B perempuan. Kemudian setelah berapa tahun lahir lagi si B, si C, si B laki-laki, si C perempuan. Nah, si C, si D, si C laki-laki, si D perempuan. Maka si B yang perempuan tadi menikah dengan si C laki-laki. Nah, dan begitu seterusnya. Dan ketika itu saudarinya Habil jelek rupanya. Nabi Adam punya anak kembar Habil dan saudarinya yang jelek rupanya. Kemudian juga lahir yang berikutnya, ada Qabil dan saudarinya Qabil ini cantik. Di mana ketika itu yang Habil akan dinikahkan dengan saudarinya Qabil yang cantik, sementara Qabil akan dinikahkan dengan saudarinya Habil yang jelek rupanya. Dan Qabil ketika itu tidak mau, dia ingin menikahi saudarinya yang berparas cantik. Nabi Adam alaihissalam enggan melakukannya sampai memberikan syarat untuk mempersembahkan suatu kurban. Barang siapa yang terima kurbannya, maka saudarinya yang cantik tersebut menjadi haknya. Nah, hingga akhirnya kedua-duanya mempersembahkan kurban. Kurbannya Habil diterima, sedangkan kurbannya Qabil tidak terima. yang tidak terima ini hasad. Sampai terjadi pembunuhan. Ini cerita yang masyhur ya, di karangan ahli tafsir tentang kisah dua anak Adam tersebut. Walaupun sebagian ulama memperselisihkan tentang kesohihannya. Nah, yang jelas yang masuk seperti itu keadaannya. Disebabkan hasad, seseorang bisa membunuh saudaranya. Nah, bahkan disebabkan hasad, iblis la'anahullah tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah perintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggan dan sombong dan termasuk orang-orang kafir. Iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai iblis mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Sombong. Nah, tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya tadi hasad yang ada pada iblis. Nah, sehingga para ulama mereka mengatakan hasad merupakan awwalu dambin asallaha bihi fis sama. Hasad ini merupakan dosa yang pertama. Kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga hasad merupakan dosa yang pertama yang dilakukan di bumi ini. Hasadnya anak Adam kepada yang lainnya. Nah, sampai terjadi pembunuhan. Sebabkan hasad. Kemaksiatan pertama di langit dan juga kemaksiatan pertama di muka bumi ini dikarenakan hasad. Nah, sehingga sungguh suatu keutamaan ketika seorang berusaha untuk membersihkan dirinya, mengobati dirinya dari sifat hasad. Adapun seorang muslim, dia berangan-angan dan menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya, ini bukan hasad. Saudaranya punya ilmu, kita pun ingin punya ilmu. Dan tanpa berharap hilangnya ilmu tersebut dari saudaranya, ini bukan hasad. Saudaranya punya harta, kita pun ingin punya harta. Tanpa berharap hilangnya harta tersebut dari saudaranya, ini bukan hasad. Nah, bahkan kalau seandainya dia berangan-angan memiliki ilmu seperti saudaranya supaya bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, atau dia berharap memiliki harta seperti saudaranya supaya dia bisa berinfak dengan harta yang tersebut, ini perkara yang terpuji. Ya. Disebut dengan gibtoh, bukan hasad yang terselah. Nah, dan termasuk dalam bab berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa fi dhalika fal yatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah dalam hal itu berlomba-lomba, orang-orang yang berlomba-lomba dalam masalah akhirat, dalam masalah kebaikan. Maka hendaklah kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Dalam dua perkara ini bukan hasad yang terlarang, bukan hasad yang tercela. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahkan Al-Qur'an kepadanya, kemudian dia bisa membacanya di siang hari, di malam hari. Kita pun ingin seperti itu. Kita ingin bisa baca Al-Quran dengan baik. Supaya kita pun bisa membacanya di siang hari. Di malam hari. Yang semacam ini bukan hasad. Ya. Dalam riwayat yang lain. Seseorang yang diberikan ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada yang lain. Kita pun ingin seperti itu. Kita ingin punya ilmu supaya bisa mengajarkan ilmu kita kepada yang lainnya. Ini bukan hasad. Bahkan ini termasuk dalam bab berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, kemudian dia menginfakkan hartanya di malam hari dan siang hari. Kita pun ingin seperti itu. Ingin punya harta. Supaya kita bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hasad. Ya. Sekali lagi, kalau kita berharap. Nah, dan ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana yang ada pada saudaranya. Tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan tersebut dari saudaranya. Ini bukan hasad. Tanpa membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, ini bukan hasad. Ya. Tapi yang seperti tadi kita sebutkan, namanya gibtah. Nah, saudaranya punya harta, kemudian berinfak, kita pun ingin seperti itu. Ingin punya harta. Ya. Supaya kita bisa berinfak. Ini terpuji. Nah, niatan yang bagus. Dengan niatnya dicatat sebagai pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang berikutnya, larangan daripada najis, wala tanajasu. Janganlah kalian menaikkan harga. Padahal tidak ada maksud untuk membeli. Akan tapi tujuannya untuk memberikan kemudorotan kepada pembeli. Nah, dan juga Rasulullah SAW mengatakan, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jangan menjual kepada barang yang telah dijual oleh saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang hak-hak antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Jangan menzaliminya, jangan mencelaknya, jangan meremehkannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang ketakwaan. Ketakwaan itu di sini, dalam hati. Tapi tentunya dalam hati ini memberikan pengaruh yang baik kepada anggota tubuhnya. Nah, dikarenakan Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ingatlah, dalam jasad seorang itu ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuhnya. Nah. Sehingga salah orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kedurhakaan-kedurhakaan, kemudian ketika diingatkan, jangan seperti ini, jangan seperti itu, dia mengatakan, yang penting hatinya tidak. Yang penting hatinya bertakwa. Salah. Kenapa? Dikarenakan kalau hatinya benar-benar bertakwa, niscaya akan memerintahkan kepada anggota tubuhnya untuk berbuat kebaikan. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, takwa itu di sini, dalam hati. Sementara dia mabuk, berzina, dan lain sebagainya. Nah, kita jawab dengan hadis tadi. Kalau baik hatinya, akan memerintahkan kebaikan kepada anggota tubuhnya. Tapi kalau hatinya jelek, akan memerintahkan kejelekan kepada anggota tubuhnya. Di akhir hadis, Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang itu dinyatakan jahat tatkala dia meremehkan, merendahkan saudaranya muslim. Meremehkan, menghinakan saudaranya muslim, ini merupakan sifat kesombongan. Rasulullah mengatakan, sombong itu al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Cukup seseorang dinyatakan sebagai jahat tatkala dia meremehkan, merendahkan saudaranya muslim. Merendahkan ilmunya, merendahkan hartanya dan lain sebagainya. Merendahkan kedudukannya. Nah, dan Rasul menegaskan seorang muslim itu bagi muslim yang lainnya haram darahnya. Tidak boleh ditumpahkan, haram hartanya, tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Haram kehormatannya, tidak boleh dijatuhkan dan dihinakan serta dilecehkan. Nah, ini di antara kandungan yang ringkas dan faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.